صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاذني الله وإياكم من النار. خلف لنا أعزكم الله قوم مسلمين سوى حرمتي. الحمد لله الله تعالى masih terus memberikan kepada kita karunia, memberikan kepada kita kenikmatannya sampai hingga saat ini. Allah Ta'ala masih memberikan kita taufik untuk bisa bermajelis di salah satu majelis-majelis ilmu yang sehingga dengannya kita mendapatkan ketenangan, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Ta'ala, mereka membacakan Al-Quran, saling memberikan pelajaran, belajar, memberikan nasihat di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Minimalnya, walaupun kita tidak paham apa yang disampaikan oleh seorang mudarris atau yang telah disampaikan seorang ustaz, minimalnya kita mendapatkan ketenangan hati. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, saya nasihatkan untuk kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dan bersyukur terhadap karunia-Nya, kenikmatan Allah Ta'ala yang begitu besar. Yang kata Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung-hitung kenikmatan-Ku, menghitung kenikmatan Allah Ta'ala yang begitu banyaknya, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dari kenikmatan jasmani dan rohani Allah Ta'ala berikan kepada kita, tinggallah pada kita asyukur. Bagaimana bersyukur terhadap kenikmatan yang begitu banyaknya? Karena hanya dengan bersyukur, hanya dengan bersyukur Allah Ta'ala jaga kenikmatan tersebut. Bahkan Allah Ta'ala akan menambahkan kenikmatan tersebut kepada kita. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, bersyukur terhadap kenikmatan yang Aku berikan kepada kalian, la azidannakum, akan Aku tambahkan kenikmatan tersebut. Akan Aku tambahkan, kata Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Kuntal mazidi asy-syukru." Kunci seorang itu mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Taala dengan bersyukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur, bukannya bersyukur malah kufur terhadap kenikmatan Allah Taala yang begitu banyaknya, tidak mengakui bahwa kenikmatan ini datangnya dari Allah Ta'ala. Allah lanjutkan dalam ayatnya yang setelah, وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Tapi kalau kalian kufur, kufur terhadap kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, sungguh azabku sangatlah pedih. Apa azab Allah Ta'ala yang Allah timpahkan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang kufur? Allah ceritakan, Allah Ta'ala berfirman, alam tara ila alladziina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawah. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, tahkah kau melihat mereka-mereka yang menggantikan kenikmatan Allah Ta'ala dengan kekufuran, dan mereka menyuruh mengajak kaum mereka kepada kebinasaan. Mereka menggantikan kenikmatan Allah yang begitu banyaknya dengan kekufuran, kemudian menyuruh mengajak kaum mereka kepada lembah kebinasaan. Apa lembah kebinasaan tersebut yang disiapkan kepada mereka-mereka yang kufur terhadap kenikmatan Allah Ta'ala, serta mengajak kaum mereka kepada lembah kebinasaan? Kata Allah Ta'ala, jahannam. Jahannam ayatullahi ma'ayatul qarar. Kata Allah Ta'ala, jahannam itulah tempat kembali mereka, dan sungguh itu sejelek-jelek tempat kembali. Maka saya bin Allah, di setiap harinya bangun tidur kita langsung berpikir bagaimana cara bersyukur terhadap kenikmatan Allah Ta'ala. Terlebih lagi kenikmatan Allah yang begitu besarnya, bahkan yang paling besarnya, yaitu kenikmatan al-Islam. Kenikmatan kita berada di sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang yang berislam, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, menjadi orang-orang yang terbimbing di atas sunnah Rasulullah SAW, yang mana sebelumnya tidak tahu apa-apa. Sebelum kita mengenal sunnah, kita tak tahu apa-apa. Manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka dijahiliyah, dijahilah. Mereka benar-benar tenggelam di dalam kebodohan. Mereka tak tahu kemana mereka harus melangkah. Mereka tak tahu kemana mereka harus berjalan. Apa yang mereka anggap kebaikan, apa yang mereka anggap kebaikan, ternyata itu adalah kesesatan. Sesuatu yang penuh dengan khurafat, hanya keyakinan mereka sendiri. Dan apa yang mereka anggap jelek, ternyata itu adalah kebaikan. Mereka tak tahu kemana mereka harus melangkah. Walaikumina azakumullah. Maka dengan rahmatnya Allah Ta'ala, utus seorang Rasul, Rasulullah Ummi, Afdalur Rasul, sebaik-baik para Rasul. Allah Ta'ala utus sebagai bentuk rahmatnya kepada alam semesta. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam sebagai Rasul, Rasulul Ummi Afdalur Rasul, membimbing manusia. Membimbing manusia kepada jalan yang jalan al-haq. Bukan hanya itu, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ayat per ayat sampai lengkap 30 juz. Sampai Allah Ta'ala turunkan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah Ta'ala turunkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Coba kita perhatikan, kita perhatikan ayat ini. Kata Allah Ta'ala, aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian, yang menunjukkan bahwa agama sunnah Rasulullah SAW kepada manusia seluruhnya. Agama yang diturunkan adalah kenikmatan yang wajib disyukuri. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian. Ayat ini berbicara bahwa agama yang diturunkan, agama yang telah disempurnakan ini adalah kenikmatan dari Allah Ta'ala. Qulubidullah azakumullah wa muslimin yang saya hormati. Sehingga hanya orang-orang yang bodoh, hanya orang-orang yang tak cerdas, yang tidak mau diberi peringatan, tidak mau tidak ditunjukkan kepada jalan yang lurus, tidak mau dipimpin kepada jalan siratal mustaqim. Qulubidina azakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dakwah tauhid, ketika turun firman Allah Ta'ala, kum fa'anzir, tegaklah dan berilah peringatan, Nabi alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy seluruhnya, memanggil orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy seluruhnya, seluruh orang-orang Arab dikumpulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam kalimat yang dicatat dalam sejarah, beliau mengatakan, apakah kalian percaya kepadaku kalau aku katakan bahwa di balik bukit ini akan keluar suatu kaum yang besar yang akan menghancurkan kalian? Aku tuh musaddiqiyah, apakah kalian percaya kepadaku? Seluruh orang-orang Quraisy, semua orang-orang Arab waktu itu mengatakan, kami percaya. Majarabna kakadidah, kami tak pernah mendapati engkau di Musa. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai rasul, beliau adalah orang yang terpercaya, sampai mereka menjuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Amin. Maka kalau Allah, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan ucapannya. Kalau begitu, kalau kalian percaya kepadaku, sekarang aku katakan bahwa aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperingatkan kalian dari bahayanya azabin syadid. Undirukum baina yaday azabin syadid, aku peringati kalian dari bahayanya azab Allah yang begitu keras. Kalau mereka pintar, kalau mereka cerdas, mereka langsung menerima hidayah, mereka menerima petunjuk yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata di situ ada orang bodoh. Ada orang bodoh yang mengatakan, tampaknya gaya Muhammad, al-Fatihah tanah, celaka engkau Muhammad, hanya untuk ini dah kau kumpulkan kami. Kenapa? Kenapa ketika diberi bimbingan, diberi petunjuk, diberi jalan menuju jalan al-haq, dia marah dengan muka-muka yang memerah dan mengatakan, undirukum. Dia mengatakan, tampanlah kau ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ada jamaah tanah, hanya untuk ini kau kumpulkan kami. Walibidina azakumullah, maka turunlah. Turunlah ayat Allah Ta'ala untuk orang ini yang dijuluki sebagai Abu Lahab. Kata Allah Ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu mali wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Kata Allah Ta'ala mengancam orang ini, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Tadi dia mengatakan, celaka engkau Muhammad. Sekarang Allah Ta'ala balas langsung, min fawqi sab'i samawat, langsung dari langit ketujuh Allah balas. Benar-benar celaka dia, celaka pula benar-benar celaka dia. Allah ulangi kalimat tab untuk Abu Lahab. Ma'adna anhu ma'luhu wa ma'kasad. Tidak bermanfaat, tak ada faedah hartanya dan apa yang dia usahakan selama ini tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala, saya selana ramzata lahat. Kenapa tak ada faedahnya? Harta dan usaha yang dia cari selama ini, karena dia akan masuk ke dalam neraka. Zata lahat. Neraka yang memiliki lidah-lidah. Walibnina azakumullah, ini balas bagi orang-orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW. Menentang apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajib bagi kita bersyukur Allah Ta'ala bimbing kita di jalan al-haq. Allah Ta'ala mengatakan yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah hanya memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Tidak semua orang mendapatkan hidayah sunnah. Terlebih lagi di zaman sekarang. Di zaman yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan asing. Di akhir-akhir zaman yang Islam ini asing. Tapi bedanya, awal kali munculnya Islam itu asing di tengah-tengah orang-orang musyrik. Tapi sekarang Islam asing di tengah kaum muslimin sendiri. Di tengah-tengah kaum muslimin, sunnah terasa asing. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fatuba lil ghuraba, banggalah bagi orang-orang yang asing. Mereka bangga, mereka bisa menegakkan kalimatullah. Mereka bangga bisa menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sekali lagi kita katakan, wajib bagi kita untuk bersyukur. Qanibidina'azakumullah, ayat-ayat atau hadis, bahkan ucapan para sahabat wa tabi'in wa tabi'at tabi'in, di dalam nasihat mereka, wejangan mereka untuk agar manusia ini berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu begitu banyak. InsyaAllah kita akan membaca beberapa dari ayat-ayat sunnah ataupun ucapan-ucapan mereka. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Ta'ala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh panutan yang kita ikuti. Wajib bagi umat yang mengikutinya. Bagi siapa? Bagi umatnya yang mana? Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka-mereka yang mengharap Allah Taala, mengharap ganjaran di sisi Allah Taala dan hari akhir. Nah, kita adalah orang yang bersemangat untuk mencari akhirat kita. Karena kita terus mengingat firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian, Allah Ta'ala jaga diri kalian. Sehingga kita jaga diri kalian, keluarga kita, kita jaga diri kita dan keluarga kita dari nar, dari api neraka. Maka kata Allah Ta'ala, bagi kalian yang mengharap ganjaran di sisi Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala selamatkan kita dari bahayanya api neraka. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita panutkan. Kita jadikan sebagai tauladan kita. Kita jadikan An-Nabi alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladan kita. Semua gerak gerik beliau, semua apa yang beliau kerjakan, kita contoh dalam rangka berharap, berharap dari Allah Ta'ala, berharap di sisi Allah Ta'ala mendapatkan ajarnya. Dan bagi kita-kita yang mengharap al-yawmul akhir, wa nabidina azakumullah, begitu juga Allah Ta'ala berkata bagi orang-orang yang mereka mengaku cinta, bagi mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah Ta'ala bagi mereka-mereka yang mengaku, bukan hanya sekedar pengakuan, Allah Ta'ala membutuhkan bukti, bukti kita cinta kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, kul in kuntum, katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar cinta, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, apa kata Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Semua apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu baik, sehingga contoh aku, kata Allah, kata Nabi, kata Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam, mencontoh tauladan kita, maka hasilnya kata Allah Ta'ala, yaghfir lakum, Allah Ta'ala ampunkan dosa kalian. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan kita ittiba di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita benar-benar menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita dan keluarga kita, sehingga kita terbebaskan dari api neraka, dan Allah Ta'ala akan ampunkan kita. Yaghfir lakum dhunubakum, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mencontoh An-Nabi alaihi salatu wasallam sebagai panutan umat, sebagai panutan manusia setelah beliau, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Wa'alaikum warahmatullahi. Ayat-ayat yang telah kita sampaikan berkaitan dengan ittiba'i sunnati Rasulullah, cinta kita terhadap Allah Ta'ala mengharuskan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencontoh contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kita yang mengharap pahala dari Allah Ta'ala dan mengharap hari akhir. Adapun dari hadis sebagaimana yang terdapat dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat ainah wa ala sawtuhu washtadda ghadabuh hatta ta'annahu mudiru jish. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, maka memerah wajah beliau, suara beliau meninggi, hatta ta'annahu mudiru jish, sampai beliau seakan-akan sedang memimpin pasukan perang. Kemudian beliau mengatakan, sabbahakum wa masakum wa yaghul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun setelahnya, maka sungguh sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Ta'ala. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Ta'ala. Dan sebaik-baik petunjuk. Tak ada lagi petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, perkara yang bukan datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perkara yang mudah. Dan perkara mudah salah adalah perkara yang bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap perkara yang bid'ah itu dalalah, adalah kesesatan. Kepada bidinazakumullah, berarti orang-orang yang mereka tidak menjalankan ibadah, menjalankan ibadah ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Qul inna a'udzu kita. Kita enggak mungkin beribadah setelah kita berilmu terhadap kebidaan, setelah kita berilmu terhadap ibadah tersebut. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam kitabnya Thalathatul Usul, kitab yang tak asing lagi di telinga kita. Beliau mengatakan empat perkara yang wajib dikerjakan setiap muslim. Yang pertama al-ilmu. Ilmu terhadap Allah Ta'ala, ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Siapa pencipta kita sebenarnya? Mengenal Allah Ta'ala sebagai khaliquna wa ma'buduna. Kita kenal Allah Ta'ala. Kemudian kita mengenal ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam. Mengenal Nabi alaihi salatu wassalam, kita tahu bahwa beliau adalah sosok yang mulia, khatamun nabiyyin, beliau adalah penuntut para rasul, sehingga tak ada lagi rasul setelah beliau. Siapa yang mengaku sebagai rasul, maka sungguh dia adalah dajjal, pendusta. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil-dalil. Kita mengenal Islam dengan dalil-dalil, sehingga kita beribadah dengan Islam, dengan ibadah-ibadah yang telah dibimbingan oleh Allah Ta'ala setelah kita tahu dalil. Setelah kita tahu itu semua, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi rahimahullah Ta'ala, wal-amalu bih. Beramal. Setelah kita tahu ini semua, baru kita beramal. Setelah kita beramal terhadap apa yang telah kita ilmui, baru kita dakwah. Kita dakwah. Yang pertama kali harus kita dakwahkan adalah keluarga kita. Oleh karena itu kata Allah Ta'ala, "Wa'amusakum wa'alikum nara." Oleh karena itu kata Allah Ta'ala, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, sehingga keluarga kita yang pertama kali kita dakwahkan. Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berilah peringatan keluarga terdekat terlebih dahulu. Kemudian setelah kita melakukan dakwah tersebut, melakukan dakwah terhadap ilmu, ilmu yang sudah kita pelajari, baru kita asal. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggantikan asabir dari tiga perkara tadi? Karena ilmu, thalabul ilm, beramal dengan ilmu kita, berdakwah terhadap ilmu kita, itu sangat sulit. Sangat sulit, banyak rintangan yang akan kita dapatkan ketika kita berjalan di dakwah. Dakwah menuju al-haq. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggandengkan as-sabr dari tiga perkara tadi. Kemudian beliau mengatakan, membawa dalil wal'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar di dalam kerugian, benar-benar tenggelam di dalam kerugian, bukan hanya sekedar rugi, tapi tenggelam di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tapi Allah Ta'ala perkecualikan, siapa mereka yang terkecualikan? Yaitu mereka-mereka yang beramal saleh. Mereka yang beriman dan beramal saleh. Mereka beriman, berilmu, beriman, beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq. Kemudian mereka saling menasihati, berdakwah di antara mereka, memberikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada sesama mereka. Wa tawasaw bil haqq, dakwah. Wa tawasaw bis sabr, kemudian saling menasihati tentang kesabaran. Bersabar yang keempat. Lalu kita nazar kepada Allah, kemudian beliau mengatakan fa'alam. Ya, membawa firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbiki. Berilmulah, kata Allah Ta'ala. Fa'alam, berilmulah. Sehingga yang pertama kali adalah ilmu. Annahu la ilaha illallah, berilmu tentang Allah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Dia. Wastaghfir li dhanbiki, kemudian minta ampunlah atas dosa-dosa. Khonifidin azakumullah, dan tidak asing lagi bahwa ilmu itu diambil dengan cara belajar. Kita bukan seperti orang-orang sufi yang hanya mengurungkan diri di kelabu kemudian tiba-tiba berdakwah. Kemudian dari mana? Langsung katanya dari Allah. Langsung dari Allah. Ini disebut dengan akidah wahdatul wujud. Mereka meyakini bahwa mereka bersatu dengan Allah Ta'ala. Waliyadu billah, akidah kekufuran. Ini akibat apa? Akibat tidak belajar. Bagaimana mereka akan menyampaikan ilmu? Ternyata yang mereka sampaikan adalah kebidaan. Padahal kita tahu bahwa khairul huda, huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pernah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurung di kelambu? Qanibina azakumullah. Lantas, bagaimana? Bagaimana ilmu itu akan sampai? Kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar sehingga dikisahkan atau diceritakan bagaimana cara mereka menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak bergoyang kepalanya. Tak bergoyang kepalanya karena saking khusyuknya mereka mendengarkan. Jangan mendengarkan nasihat, mendengarkan menimba ilmu dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Khulibidin a'azakumullah, kita contoh. Kita contoh bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dengan para sahabatnya. Karena memang kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, beliau mengatakan, alaikum bisunnati, wajib. Wajib bagi individu kita, masing-masing kita. Wajibnya bukan wajib kifayah, tapi wajib ain, fardhu ain. Bi sunnati, dengan sunnahku, dengan petunjukku, dengan jalan yang aku tempuh. Wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan wajib bagi kalian untuk berpegang teguh juga dengan sunnahnya para khalifah setelah, yang mereka terbimbing, yang mereka mendapatkan hidayah. Atu alaiha binna wajib, dan gigit sunnah tersebut, sunnah Rasul dan sunnah khalifah madiyina min ba'di, dan sunnahnya para khalifah yang terbimbing mendapatkan hidayah, mendapatkan hidayah setelah Rasul alaihi salatu wasallam. Atu, gigitlah binna wajib, dengan gigi geraham kalian menunjukkan perintah Allah Ta'ala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk benar-benar menggigit sunnah tersebut. Kenapa? Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayya ismikum fasayara, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayya ismikum fasayara tilakan katira, sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang hidup setelah aku nanti dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Mendapatkan perselisihan di tengah-tengah umat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ila 70 wa 30 firqah." Ila 70 firqah, kulluhum finnar illa wahidah. Bahwa umatku, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. Semua mereka di dalam neraka kecuali hanya satu. Siapakah mereka? Lalu para sahabat pun bertanya, "Manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwa ana alaihi wa ashabi." Yaitu aku, yang mana aku berada di atasnya dan para sahabat. Sehingga seorang yang berjalan bukan sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk dalam 73 golongan. 72 golongan yang sisanya. Kenapa? Karena jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga hanya orang-orang yang mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Khalifinna'azakumullah. Khalifinna'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Sehingga setelah kita melihat perselisihan banyak tadi, telah mendapatkan wejangan dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka kita gigit sunnah tersebut. Kita gigit sunnah Nabi sallallahu alaihi wasalam, benar-benar tenggelam kita di dalam sunnah tersebut. Kata Allah taala, "Udkhulu fis silmi kaffah." Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, langsung nyemplung, enggak setengah-tengah di atasnya, langsung nyelam. Di atas langsung dalam kedalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak setengah-setengah. Potong talim bisungga. Nanti kalau usapnya agak masyaallah, usapnya zin kalau di sini datang. Kalau enggak ngisi, enggak datang. Lah ada. Bahwa orang ini tidak masuk, tidak beramal dengan firman Allah taala, "Udkhulu fis silmi kaffah." Dia terus belajar siapapun yang dia dengar. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak goyang kepalanya. Seakan-akan ada burung yang bertengger di atas kepala mereka, karena saking khusyuknya mereka mendengarkan nasihat, bimbingan, hidayah yang Allah taala turunkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, berucap dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu Allah taala. Di dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Darda radiyallahu anhu qala, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkur al-faqra wa natakhawwafahu wa natakhawwafuhu." Kami keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan kami sedang mengingat tentang kemiskinan, dan kami takut akan kemiskinan. Kata Abu Darda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memperingati mereka, "Al-faqru takhafun." Kefakiran yang kalian takuti, kefakiran yang kalian takuti, "Walladhi nafsi biyadi," sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la tusibanna alaikumud dunya sabban hatta la yazighu qalbi ahadikum izaghatan illa hayya." Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, malah yang aku takutkan akan ditimpakan kepada kalian dunia, sehingga kalian akan menyimpang karenanya. Lah kita malah takut akan kemiskinan. Wih, ada bisnis. Bisnis pas bertepatan dengan daulah. Kita lebih memilih bisnis tersebut. Kenapa? Al-Fakr, nakhaf. Kita takut akan kebakiran. Malahan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Al-Fakr, nakhafun. Kalian takut akan kemiskinan? Malah yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekayaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut akan umatnya kekayaan. Kenapa? Sehingga dengan kekayaan tadi manusia akan tertipu dan dia akan menyimpang, bangga dengan kekayaannya dan dia lupa akan akhiratnya, lupa akan firman Allah taala, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Qanafidna'akumullah. Semoga Allah taala jadikan kita orang-orang yang benar-benar menggigit sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gigi gerahan kita dan tidak melepaskan sunnah ini, tidak melepaskan hidayah yang Allah taala berikan sampai kita mati. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan dan apa yang ana sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri ana pribadi dan untuk antum semua. Kalau antum mendapatkan kalam yang itu benar, maka sungguh itu hanya datang dari Allah taala semata. Dan jika anda mendapatkan kesalahan dari ana ketika berbicara, maka sungguh itu kesalahan ana dan kesalahan sungguh dan itu sungguh datang dari ana dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.